Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan yang kedua, terima kasih kita sampaikan kepada pengurus Masjid Raya Al-Muttaqin yang telah memberikan waktu dan fasilitas tempat masjid ini untuk diadakan majlis taklim pada pagi yang berbahagia ini. Karena telah dijelaskan, malam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Demikian juga kepada seluruh panitia yang telah berusaha dan tolong menolong dalam kebaikan yang mulia ini untuk diadakan kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang keempat dari daurah yang mulia pada bulan yang mulia ini, pada tahun yang mulia ini. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan mencoba berbicara tentang masalah yang sangat penting, khususnya dengan begitu banyaknya musibah, malapetaka dan bencana yang menimpa bangsa ini. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah judul, Ad-dunub asaruha alal afradi wal mujtama. Kita akan membahas satu judul yang sangat perlu diketahui oleh kita khususnya hari ini. Kita bawakan judul dosa pengaruhnya terhadap individu dan terhadap masyarakat. Adzanbu hiya kullu amrin yukhalifu kitab Allah wa yukhalifu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhanbu takunu imma bitarkil wajibat wa imma birtikabi al-muharramat. Dosa adalah setiap perkara yang menyelisihi ataupun setiap perkara yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa yang diperbuat oleh seorang hamba terjadi imma disebabkan seseorang meninggalkan apa yang telah diperintahkan Allah, atau seseorang melanggar apa yang telah diharamkan Allah Ta'ala. Imma bisababi tarkil wajibat wa imma bisababi irtikabi al-maharim al-muharramat. Dosa adalah setiap perkara yang menyelisihi kitab Allah, yang keluar dari kitab Allah, yang keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dosa ini terjadi oleh seorang hamba dengan sebab seorang hamba meninggalkan perintah Allah, atau dengan sebab seorang hamba melanggar, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wadzunubu inda ahli sunnah tanqasimu ila qismain. Dosa menurut ahli sunnah itu ada dua jenis. Yang pertama, dhanbun taqtadi sahibuhu al-khuludu finnar. Wa na'uthani dhanbun la taqtadi sahibuhu al-khuludu finnar. Dosa menurut ahli sunnah terbagi kepada dua. Ada dosa yang pelakunya kekal di neraka, ridah dari Islam, keluar dari Islam dengan sebab dosa yang dia perbuat. Maka yang dimaksud dalam poin yang pertama ini, idar takabal abdu nakidon minawakidil iman, yaitu apabila seseorang melakukan salah satu pembatal dari pembatal keimanan. Sebab ini secara umum diartikan dosa. Sedangkan yang kedua adalah dosa yang pelakunya tidak akan kekal di neraka, yaitu setiap dosa sama saja dosa itu dinamakan kabair, ataupun dosa itu dinamakan sogoir, selama tidak menunjukkan kepada kafir, maka dosa tersebut tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Tetapi kita memahami dan mengetahui pelaku dosa terancam api neraka. Jadi dosa menurut ahlu sunnah adalah terbagi dua, dan ini menyelisihi orang-orang khawarij mu'tazilah. Di mana mereka setiap orang yang melakukan dosa maka mereka adalah kafir dan keluar dari Islam, dan mereka kekal di neraka. Tetapi ahlu sunnah membagi dosa kepada dua. Pertama, ada dosa yang pelakunya bisa kekal di neraka, yaitu bentuk dosa yang masuk kepada pembatal-pembatal Islam ataupun pembatal-pembatal iman. Kasyirki billah, seperti menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Dan dosa-dosa yang lain yang secara dalil menunjukkan kepada kafir yang keluar dari Islam. Umpama jumhur ulama dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan para ulama muhaddis mengatakan tarikus salat mukhrij an dinil Islam. Seperti sebagian besar para ulama dulu sampai sekarang, orang yang meninggalkan sholat selamanya, bukan orang yang sholatnya kadang kemudian sholat terkadang ditinggalkan, orang yang tidak sholat, maka mereka mengatakan kafir berdasarkan hadis al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-sholat faman tarakaha faqad kafar. Al-farku bainal mu'mini wal kafiri wal musyriki as-salat. Ini sekedar contoh. Ini dosa yang melakukannya dihukumi adalah musyrik, kafir, murid an dinil Islam, berarti dia kekal apa? Di neraka. Adapun yang kedua adalah dosa yang pelakunya tidak akan kekal di neraka. Fahum tahta masyiatillah, di mana mereka berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a afa anhu wa ghafarahu. Yaitu dosa yang pelakunya berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala akan mengikobnya, ya diikob hamba tersebut. Dan apabila Allah Ta'ala akan memaafkannya dan mengampuninya, maka Allah Ta'ala mengampuninya. Maka ini adalah jenis yang kedua. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah berkata, sebagaimana dinyatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahawiyah, wala nukaffiru ahlal kiblati bidzanbin tsumma qala al-jumhur bikulli dzanbin ma lam yastahillahu. Ahli sunnah tidak mengkafirkan ahlul kiblat, tidak mengkafirkan orang muslim dengan setiap dosa selama ia tidak menghalalkannya. Apabila seorang mukmin mencuri, apabila seorang mukmin minum khamr, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar dan dia terancam dengan api neraka. Tetapi Ahlus Sunnah walaupun begitu meyakini bahwa ia tidak kekal di neraka dan tidak dikafirkan selama ia tidak menghalalkan khamr tersebut, tidak menghalalkan mencuri, ia meyakini haramnya tapi dia melakukannya, maka ia hanya fasik kufrun duna kufrin, jadi dia melakukan kufur asghar saja. Dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah. Tetapi ahlu sunnah juga tidak seperti orang-orang murji'ah. Alladzina yaqulun ana dzanba awil ma'siyata la tadurru 'alal iman. Tetapi ahlu sunnah juga tidak seperti orang-orang murji'ah yang mengatakan bahwa maksiat atau dosa tidak mempengaruhi iman. Di mana orang-orang murji'ah bulat mengatakan pelaku maksiat tetap imannya sempurna. Tetapi ahlus sunnah pertengahan antara orang-orang khawarij, mu'tazilah dengan orang-orang murji'ah, maka pelaku maksiat dikatakan oleh ahlus sunnah mu'minun naqisul iman. Mu'min tetapi naqis imannya, kurang imannya. Ini landasan berkaitan dengan masalah dosa. Yang kedua, waqad qasama aidan ahlu sunnah adzunub ila qismain. Al ma'asi ila qismain, al kaba'ir was saghair. Dan para ulama telah membagi dosa atau maksiat dari sisi yang lain, bukan pembagian yang tadi, yaitu terbagi kepada dua. Yang pertama al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Yang kedua adalah as-sagair, dosa-dosa apa? Kecil. Adapun dosa besar, di mana sebagian para ulama mengartikan dan mentafsirkan yang dimaksud dengan dosa besar adalah setiap dosa yang disebutkan hadnya di dunia. Had itu hukuman. Kalqisasi warrajmi waljilb, seperti adanya hukum rajam, adanya hukum derak, adanya hukum kisos. Jadi setiap dosa yang disebutkan hukumannya secara zahir, maka itu dinamakan apa? Kabair. Atau setiap dosa yang disebutkan di situ laknat, seperti la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Itu setiap dosa yang ada pelaknatan. Seperti dalam hadis bahwasanya Nabi SAW melaknat yang meminjamkan, artinya tentang riba, bahwa pelaku ada empat kelompok yang berkaitan dengan riba. Pertama yang meminjamkannya, yang kedua yang meminjamnya, yang ketiga yang menjadi saksinya, yang keempat adalah yang menulisnya. Kulhum tawafil ismi, semua mereka adalah sama di dalam mendapatkan dosa. Maka riba adalah termasuk kabair. Atau rishwah, sogok menyogok. Sebab dinyatakan dalam hadis la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, bahwasanya Nabi SAW telah melaknat yang disogok dan yang menyogok. Atau disebutkan oleh para ulama setiap dosa yang disebutkan azab neraka ataupun azab kubur secara zahir. Umpamanya namimah, gibah termasuk dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mara Nabi sallam bi qabraini, qala fa innahuma la yu'adziban wa ma yu'adziban fi kabir. Fa amma haduhuma fa kana yamshi bi namimah. Wa amal akharu fa kana la yatanazzahu anil baul. Wa fi riwayatin la yastatiru anil baul. Nabi SAW pernah lewat kedua kuburan, Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Adapun salah satunya karena dia melakukan namimah. Dan termasuk dosa-dosa yang lain. Yang di situ ada ancaman neraka. Seperti membunuh, minum khamr dan sebagainya. Maka ini yang dimaksud dengan kabair. Wa amma shagair fa huwa duna dzalik. Adapun dosa kecil adalah di luar yang tadi. Jadi Ahlus Sunnah membagi dosa kepada dua, al-kabair wa shagair. Poin yang ketiga sebagai mukadimah dalam bab ini, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimanakah sikap seorang mukmin dengan dosa? Ada kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, lal kabair ma'al istighfar walas shagair ma'al istimrar. Di antara perkara yang wajib dipahami oleh kita di dalam masalah yang berkaitan dengan dosa, bahwa apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Sunnah dan apa-apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam ungkapan-ungkapan mereka, maka datang sebuah kesimpulan. Tidak ada dosa besar kalau kita beristighfar, kalau kita bertaubat. Dalam arti apa? Bahwa Allah Ta'ala dengan kemurahannya, dengan rahmat dan rahimnya kepada hambanya, sebesar apapun seorang hamba melakukan dosa, sebanyak apapun manusia melakukan dosa, tetapi Allah Ta'ala berjanji akan mengampuninya. Dan ayatnya saya kira jelas ya, sangat banyak. Tetapi sisi yang kedua yang wajib kita juga sadar, bahwa para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil kalau kita itu melakukannya dengan kontinu dan kita terus menerus. Bukankah kita tahu bahwa gunung yang besar adalah tumpukan kerikil-kerikil yang kecil? Jadi para ulama menggambarkan bandingannya, perbandingannya, persamaannya, bahwa gunung yang besar adalah bukan batu besar. Gunung Merapi yang sekarang sedang meletus, Gunung Galunggung di Jawa Barat yang pernah meletus, bukan batu yang besar satu, tetapi tumpukan kerikil-kerikil. Maka demikian, jika seorang mukmin, jika seorang muslim, maka dia istimror, terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, maka akan menjadi besar. Oleh sebab itu, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka seorang mukmin wajib memahami hal ini. Kenapa wajib memahami hal ini? Apabila orang-orang yang telah melakukan dosa, terjerumus kepada dosa besar, lalu dalam hatinya timbul perasaan bahwa Allah tidak akan mengampuni lagi, bahwa Allah tidak mungkin mengampuni lagi, maka berilah mereka harapan bahwa Allah akan mengampuni. Tidaklah disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, seseorang yang telah membunuh 100 orang lalu Allah Ta'ala mengampuninya? Tidaklah kita mengetahui dalam hadis yang sahih seorang imro'ah gomidiyah, seorang wanita yang berzina. Lalu dia bertobat dengan taubatan nasuha dan minta ditegakkan kepadanya ranjam. Lalu ditegakkan ranjam setelah ia melahirkan. Setelah ia menyusui 2 tahun, lalu diranjam. Oleh Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat. Lalu Nabi SAW menyolatkannya. Lalu Umar protes. Wahai Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, bagaimana engkau menyolatkan kepada seorang wanita yang telah berzina? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law qusimat taubatuha ilal ahli al-Madinah la wasi'athum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Umar, seandainya taubatnya beliau, taubatnya wanita ini dibagikan kepada penghuni Madinah, maka akan memenuhi mereka, mencukupi mereka taubatnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima orang-orang yang melakukan kesalahan dan bertaubat, artinya melakukan kesalahan pada waktu malam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbulu taubata malam yughargir wa fi riwayatin malam tatlu syamsu min maghribiha. Maka ini adalah sisi yang pertama. Tapi sisi yang kedua, poin yang kedua, rajulun mutasahil ma indahumul hau, orang yang lalai, orang yang dalam hatinya tidak ada rasa takut, orang yang dalam hatinya sedikit rasa takut, maka berilah ancaman-ancaman, berilah tahdzir, berilah mau'idhah dengan kita mengatakan lasagair ma'a al-istimrar. Wahai mukmin, wahai hamba Allah, tidak ada dosa kecil kalau kamu membiarkannya dan mendawamkannya. Artinya berikan rasa takut, berilah peringatan, berilah tambih orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Tapi orang yang kuat rasa takutnya, orang yang dihantui rasa takut sehingga mungkin putus asa, berilah orang itu roja, pengharapan yang sangat luhur dari Allah Ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan dosa. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini berkaitan dengan hakikat dosa. Sekarang kita akan membahas pengaruh dosa. I'lam rahimakumullah anna lidzunubi uqubat. Ketahuilah ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa dosa ini, setiap dosa, setiap maksiat yang kita perbuat akan mendatangkan ukubat, akan mendatangkan hukuman-hukuman dari Allah, akan menyebabkan datangnya hukuman dari Allah. Wa hadhil ukubat satakunu fi dunya wa satakunu fil qabri wa satakunu fil akhir. Dan ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa setiap dosa yang kita perbuat, setiap maksiat yang kita perbuat akan mendatangkan murka Allah, akan mendapatkan ataupun menyebabkan datangnya hukuman Allah. Dan hukuman ini akan ditimpakan kepada kita semua baik di dunia ataupun di alam kubur ataupun di akhirat. Dan kita akan menjelaskannya bersama dalil. Dan ini juga pengaruh dosa. Yang pertama, bahwa dosa yang kita perbuat akan mendatangkan mudharat, akan mendatangkan malapetaka, siksa, azab di dunia. Wa hadhil uqubati fid dunya tanqasima ila qismain. Al awal uqubah ajilah. Atani uqubah ajilah bil hamzah. Dosa yang kita perbuat, maksiat yang kita perbuat, ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wahai hamba yang dirahmati Allah. Wahai hamba Allah, wahai muslim, wahai mukmin. Ini akan mendatangkan hukuman di dunia. Dan hukuman ini akan terbagi kepada dua. Terkadang hukuman dari dosa yang kita perbuat sifatnya adalah ajilah. Cepat. Ketika kita melakukan maksiat, tiba-tiba kita merasakan di situ adab, hukuman. Terkadang Allah Ta'ala menumpuk sehingga semakin banyak dosa kita, lalu mendatangkan adab yang lebih dahsyat, yang dinamakan uqubah ajilah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai dalil, lihatlah kepada dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dosa ini akan mendatangkan uqubah dunia. Lihat dalam surat yang ke-29 ayat 39 ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa makanu sabikin wa kullan akhadna bidanbihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man hasabna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Ta'ala menjelaskan Qarun, Fir'aun dan Haman, tiga pembesar ini adalah orang-orang yang zalim di muka bumi. Orang-orang yang telah melakukan keburukan di muka bumi. Dan telah datang kepada mereka Musa dengan membawa penjelasan-penjelasan dari Allah Ta'ala. Lalu mereka bersikap sombong di muka bumi. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, setiap di antara mereka kami azab, kami binasakan dengan sebab dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirim hujan batu. Di antara mereka ada yang kami sambar dengan petir. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Dan di antara mereka ada yang kami telan dengan banjir. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Tidaklah Allah Ta'ala mendzalimi mereka. Allah Ta'ala menurunkan azab itu, Allah Ta'ala menurunkan bencana itu bukan kedoliman Allah terhadap mereka, tetapi sesungguhnya mereka yang telah mendolimi dirinya sendiri. Ayat ini menunjukkan, ayat ini menjelaskan kepada kita dan menyadarkan kita semua manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada kerusakan, tidak ada bencana, tidak ada malapetaka yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita kecuali disebabkan dosa yang kita perbuat. Ya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 112. Apapun yang menimpa kepada kita berkaitan dengan kesenjangan ekonomi, ketidakdamaian, keonaran, terjadinya perselisihan, terjadinya pertikaian di berbagai daerah di negara ini hari ini, semua itu adalah disebabkan dosa yang diperbuat oleh kaum muslimin. Semuanya itu disebabkan dosa yang diperbuat oleh penduduk bumi ini, kita ataupun orang lain. Lihat dalam ayat ini, wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan faqaqarat bi an'umillah fa'adqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum faqadzabuhu fa'akhadhahumul adzabu wa hum dhalimun. Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala telah membuat permisalan, perumpamaan suatu daerah yang tadinya aman sentosa, rizkinya melimpah ruah dari setiap penjuru kota itu, maka tatkala mereka kufur kepada nikmat Allah, mereka adalah mengingkari nikmat Allah, maka Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka baju kelaparan, menimpakan kepada mereka rasa takut disebabkan apa yang mereka perbuat. Sungguh telah datang kepada mereka Rasul di antara mereka, lalu mereka mendustakannya, maka Allah Ta'ala mengambil mereka dengan adab, dengan sebab kedoliman yang mereka perbuat. Ayat ini jelas. Ikhwata iman yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap dosa yang menimpa kepada kita dan dilakukan oleh kita akan menyebabkan datangnya ukubah dari Allah Ta'ala. Tidaklah kita mengetahui di mana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 275 dan menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang mengkonsumsi riba, orang-orang yang hidup dengan riba, maka mereka tidak akan bisa berjalan kecuali seperti orang-orang yang kerasukan syaitan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabatu syaitanu minal masi hada takunu fid dunya wa takunu fil akhirah. Dan ini akan terjadi baik di dunia ataupun di akhirat. Saya cukupkan 3 dalil ini, bahwa dosa akan mendatangkan ukubah. Kita sekarang lihat dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap dosa akan datang ukubah. Kita pahami beberapa hadis ini, dan misal ini akan menjadi misal bagi yang besar. Walaupun sepertinya kisah hadis-hadis ini adalah berkaitan dengan dosa yang dianggap sepele oleh kita. Qala Abu Hurairah wa Salamah ibn Aqwa bainama nahnu julusun inda Rasulillah id akala rajulu bishimalihi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fulan kul biyaminik waqala hadha rajul lastata'tu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma manaka ilal kibar lastata'tu falam yarfa yadahu ila fi. Satu ketika Nabi sallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang makan dengan tangan kiri, lalu Nabi sallam menegurnya, wahai fulan, makanlah dengan tangan kanan, karena sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu orang itu dengan sombongnya mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan, apa bedanya tangan kanan dengan tangan kiri? Lalu Nabi SAW marah dan berdoa, mudah-mudahan Allah tidak memberikan kemampuan dan tidaklah kamu mengatakan kalimat itu kecuali karena kesombongan kamu. Maka tangannya tidak bisa bergerak di ikob ketika waktu itu, tidak bisa bergerak tangannya dan tidak bisa mengantarkan makanan dan minum ke mulutnya di ikom. Kenapa? Istihza bidinillah, sebab orang itu telah menghinakan agama Allah. Waja aidan fi riwayah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu thalath marratin fa innahu la yadri ayna batat yadu wa ja'a rajulun wa qala ana adri ayna batat yadi thumma nama fa wajada yadahu qad dakhala fi dhuburihi. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, apabila kamu bangun dari tidur, maka janganlah langsung memasukkan kedua telapak kamu ke air ataupun ke bezana sehingga kamu mencucinya 3 kali, karena kamu tidak tahu di mana tidur tangan kamu. Lalu ada orang mengatakan, aku tahu di mana tidur tangan saya. Maksudnya apa? Menolak sunnah ini. Lalu dia tidur, maka pagi-pagi didapatkan tangannya masuk ke duburnya, diikob oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Istihza. Waja'a fi riwayat aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ghaba ahadukum min ahlihi fala yatruku babah fil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu pergi meninggalkan istrimu, maka janganlah mengetuk pintunya pada tengah malam, sebab nanti istri dalam kondisi tidak siap untuk menyambut kita. Lalu ada orang, nah ini istri-istri saya, kok diatur-atur. Faraja'a ila baitihi fawajada imra'atahu qad zanat. Maka dia diikob ketika dia pulang mendapatkan istrinya sedang berzina. Ukubah. Hadis-hadis yang mulia ini memberikan satu gambaran bahwa apa-apa yang menimpa kepada kita itu adalah merupakan akibat dosa yang kita perbuat. Kalau kita lihat dalam 3 hadis yang tadi, sepertinya adalah perkara yang dianggap oleh kita sepele. Tetapi kenapa datang ukubah? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwuna sufufakum awliyukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalau kita terjadi pertikaian antara sesama muslim, kenapa? Salah satunya kalau sholat berjamaah tidak membereskan barisan. Karena Nabi SAW mengatakan, bereskan saf kalian, atau kalau kamu tidak melakukannya, maka Allah Ta'ala akan mengadab kalian dengan bercerai-berai hati kalian. Iqob dari Allah Ta'ala. Hadis iqob ini di dunia akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang kedua, uqubah fil qabri, yaitu hukuman di kuburan. Iwata iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang kita perbuat dari dosa, dari kemaksiatan, akan menyebabkan datangnya uqubah ketika kita berada di alam kubur. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis Ibnu Abbas yang tadi, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir fa amma adahuma fakana la yastatiru anil baul wa amal akharu fakana yamshi bi namimah. Kata Abdullah bin Abbas, satu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati 2 kuburan, lalu beliau mengatakan, demi Allah, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Adapun salah satunya sebab dia melakukan namimah, gibah para ibu. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, gibah atau namimah merupakan dosa besar yang akan menyebabkan datangnya azab kubur. Dan seseorang yang kencing tidak membersihkan bekas kencingnya. Berapa banyak kita melihat seorang muslim sekarang keluar dari kendaraannya, tiba-tiba kencing di mana saja. Tiba-tiba kencing di mana saja. Bahkan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kencing di bawah pohon yang orang suka berteduh, qada hajat di tempat orang yang berjalan. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqu allainaini albaraz fitariqin nas wa fidillihim. Di mana Nabi SAW mengatakan, takutlah kamu kepada dua laknat yang akan mendatangkan dua laknat. Salah satunya adalah kencing di tempat orang berjalan atau melakukan qada hajat di tempat orang berteduh. Jadi hadis ini juga menjelaskan bahwa maksiat akan menyebabkan datangnya azab kubur. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga adalah azab akhirah, yaitu kita akan mendapatkan azab nanti yaumul qiyamah, akan mendapatkan azab ketika di arasatil qiyamah, ketika kita berada di alam mahsyar, ketika kita melewati sirat jembatan, ketika kita melewati haud, ketika kita dihisab, ketika dimizan, kita akan bertemu dengan kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Waqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tadnu syamsu yaumal qiyamati qadra milin wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti ketika kita di arasatil qiyamah, dalam hadis yang lain dikatakan, yuhsyarun nas hufatan uratan gurla, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan yang sama, telanjang, tidak memakai baju, tidak memakai sandal, tidak dihitan, kita seperti awal penciptaan. Lalu matahari akan mendekat kepada kita sekitar satu mil, dan panasnya akan bertambah segini, segini, segini, orang yang tidak bisa menghitungnya. Faya'arikuna ala qadri khotoyaihi, maka mereka akan berkeringat, akan bermandikan keringat tergantung dosa yang diperbuat oleh orang tersebut. Minhum man yablugu ila ka'baihi, wa minhum man yablugu ila saqaihi, wa minhum man yablugu ila wastihi, wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljama. Di antara kita ada yang berkeringat sampai kepada dua mata kakinya. Di antara kita ada yang berkeringat dalam riwayat yang lain sampai lututnya. Di antara kita ada yang berkeringat sampai kepada pinggulnya, kepada pinggangnya. Dan ada yang berkeringat sampai pertengahan badannya. Dan di antara kita ada yang memandikan keringat, tergantung kesalahan kita, dosa kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka neraka bagi orang yang wudu meninggalkan sebagian anggota tubuhnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yahsha alladhi rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila suratahu suratal himar. Di mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, tidaklah kamu takut orang yang mengangkat kepalanya di dalam ruku ataupun dalam sujud sebelum imam, di mana Allah Ta'ala akan merubah wajahnya menjadi wajah keledai nanti yaumul qiyamah. Adab bagi pelaku maksiat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyadal adabi yaumul qiyamati al-musawwirin. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma asfala ka'baini fa finnar. Setiap orang yang melewatkan pakaiannya melewati mata kaki, maka mata kakinya akan terancam dengan api neraka. Kullu ma asfala ka'baini fa finnar. Ini ancaman-ancaman bagi pelaku maksiat, pelaku dosa. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan, kami diperlihatkan orang-orang yang berada di neraka, dan mereka itu adalah menyeret isi perutnya berputar-putar laksana seekor keledai ataupun seekor sapi yang sedang berputar-putar untuk memutarkan sebuah gilingan. Ketika ditanyakan siapa mereka itu, Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dia tidak melakukannya dan dia tidak meninggalkan dari perkara yang mungkar. Terada. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai poin yang terakhir, contoh di mana Nabi SAW berkata, atadrumal muflis, taulah kamu orang yang bangkrut. Lalu para sahabat menjawab, orang yang bangkrut malah dirhamalah wala dinaro. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang perak, tidak punya uang emas. Kata Nabi SAW, la, bukan itu orang yang bangkrut. Lakin man ja'a bi salatin wa saumin wa sadaqatin wa hajjin wa ila ghairi dzalika, lakin qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza wa dzalama hadza. Tetapi orang yang datang dengan amal salatnya, dengan amal saumnya, dengan amal sedekahnya, tapi sayang orang itu melakukan kedzaliman di muka bumi. Dia telah memukul si fulan, dia telah melaknat si fulan, dia telah menuduh si fulan. Lalu orang-orang yang didoliminya datang, maka kebaikan yang dia perbuat diberikan kepada orang yang mendoliminya, karena dia harus menebus. Sehingga tatkala dia tidak tersisa kebaikannya dan masih banyak kedoliman yang dia lakukan, maka Allah Ta'ala melemparkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang yang didoliminya kepada orang tersebut. Faturiha ilan nar, lalu orang itu dijerumuskan kepada api neraka. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dosa mendatangkan ukubah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya, setelah kita paham bahwa dosa ini akan mendatangkan ukubah, dosa ini akan mendatangkan hukuman murka Allah Ta'ala, maka saya ingin menjelaskan bahwa dosa ini pun akan memberikan pengaruh kepada setiap individu muslim. Kepada jiwa kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dosa yang diperbuat, dosa yang kita perbuat akan memberikan pengaruh kepada apa? Pertama, kepada hati kita. Kedua adalah kepada jasad kita. Memberikan pengaruh buruk. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana gambarannya bahwa dosa ini akan memberikan pengaruh kepada ruh dan jasad. Dosa yang kita perbuat pertama akan mempengaruhi kepada ruh kita, kepada hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menggambarkan dengan gambaran yang sangat jelas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dalam hadis-hadis fitnah. Akan dicampakkan, dilemparkan fitnah kepada setiap hati manusia. Jadi fitnah, syahwat, syubhat itu akan dicampakkan kepada setiap hati manusia. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka hati yang mana saja yang ia mengingkarinya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan hati orang tersebut sofiah, nakiyah, menjadikan hati orang tersebut bersih, bening, sehingga hati orang tersebut menjadi tempatnya hidayah, hati tersebut menjadi tempatnya ilmu. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan hati yang mana saja yang menerima kepada syubhat dan syahwat tersebut, melakukannya, menerimanya, nukitat nuktatan sauda, maka akan ditulis, maka akan terkena khotam, cap hitam. Fa idza taqarrarat wastamarat, maka apabila terus-menerus dan berurang-urang orang tersebut melakukan maksiat, menerima syahwat, maka jadilah hatinya hitam. Maka orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui hak, tidak bisa memenangkan hak, dan tidak akan singgah lagi kebenaran pada hatinya, dan tidak akan singgah lagi ilmu pada hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Jelas. Lalu bagaimana maksiat ini akan berpengaruh kepada jasad, kepada tubuh kita? Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, al-ainan, al-udunan, al-yadan, al-rijlan. Waqad qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadisi Abi Hurairah, kutiba ala bani Adam nasibuhu minal zina mudrikun lamahala, al-ainani zinahuma nadru, wal-udunani zinahuma sam'u, wal-yadani al-mas'u, warrijlani al-masyu, walqalbu yatakhayyal wa yusaddiquhu. Nabi SAW menjelaskan, setiap bani Adam akan ditulis dosa zina. Pertama dari kedua matanya, yaitu melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Kedua adalah telinganya mendengar, mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Kedua tangannya adalah meraba. Kedua kakinya berjalan. Hatinya adalah berhayal. Maka apabila matanya, telinganya, kedua tangannya, dan kakinya, dan anggota tubuhnya kepada maksiat, maka seluruh anggotanya tidak akan ada harokah dan tidak akan bergerak kepada setiap kebaikan. Kedua matanya akan sulit untuk melihat kebaikan. Kedua telinganya akan menjadi sulit untuk melihat kebaikan. Kedua tangannya akan sulit untuk bergerak kepada kebaikan. Kedua kakinya akan sulit untuk bergerak kepada kebaikan. Kenapa? Sebab pengaruh dari dosa, pengaruh dari maksiat. Walidzalika qala al-imamul waqi lil imami syafi'i lama qala syafi'i rahimahullahu ta'ala lahu qala syakautu ala waqi an su'il hiddi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Di mana Imam Syafi'i berkata, satu ketika aku pernah mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, tentang buruknya hafalanku. Lalu Imam Waqi mengajariku dan membimbingku agar meninggalkan maksiat. Ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Berarti dalam kisah ini menunjukkan bahwa maksiat akan melemahkan hafalan. Maksiat akan melemahkan kemampuan mata kita. Maksiat akan melemahkan kemampuan telinga kita. Maksiat akan melemahkan kemampuan kedua tangan kita. Maksiat akan melemahkan kemampuan jasad kita untuk bergerak terhadap kebaikan. Tidaklah kita melihat di dalam sejarah bagaimana orang-orang yang sangat besar, dan kita lihat dalam surat Al-Baqarah tentang kisah Jalut dan Talut, tentara Talut, Ketika Allah Ta'ala menguji tentara Thalut ini, agar mereka tidak meminum air yang mereka lewati, kecuali satu gurpah saja. Maka orang-orang yang menyangka bahwa air itu akan memberikan kekuatan, bahwa air itu akan memberikan kemampuan, setelah Allah Ta'ala melarangnya, lalu apa yang dikatakan oleh mereka setelah sampai ke ujungnya? La taqatala lana bil yawma Jalut. Hari ini saya, kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan Jalut. Tetapi orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak maksiat, Allah Ta'ala mengatakan, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Lihat, maksiat menjadi dhaif, lemah. Apa yang menjadi tidak khusyuk kita dalam sholat? Apa menjadi tidak khusyuk ketika kita taklim? Apa yang menjadi berat kita memahami agama ini? Salah satunya adalah maksiat yang kita perbuat. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat kepada ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alangkah indahnya Imam Syafi'i berkata dalam satu kisah. Dia mengatakan dengan kisah yang sangat agung. Dia berada di tengah-tengah seorang malik raja. Qala baina yadi malikin wa qara alaihi wa a'jabuhu ma ra'a min fawri wa qatanihi wa tawqidu dakaihi wa kamali fahmihi wa qala inni arallaha qad alqa ala qablika nuran fala tutfi'hu bidhulmatil ma'siyatin. Imam Syafi'i satu ketika duduk di pinggir seorang raja, berdekatan dengan seorang raja. Ketika dibacakan sesuatu tentang dalil din, lalu Imam Syafi'i melihat kecerdikan, kemampuan memahami, kepintaran raja tersebut. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku telah melihat bahwa Allah Ta'ala telah melemparkan, telah memberikan kepada kamu cahaya, maka janganlah engkau mematikannya dengan maksiat. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, dha'ful ainai, dha'ful udunan, dha'ful harakat disebabkan maksiat. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa lemahnya kita, mata kita, lemahnya kedua telinga kita, lemahnya kedua tangan, lemahnya kedua kaki, lemahnya jasad kita adalah disebabkan maksiat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar bertasbih dan memerintahkan agar berwudu. Kenapa? Agar seluruh anggota badan kita ini lepas dari maksiat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabihu bil anamil, bertasbihlah dengan anggota badan ini, bertasbihlah dengan telunjuk ini, karena sesungguhnya ini akan ditanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingat, satu hadis yang sangat indah, satu hadis yang sangat menawan, terutama ini adalah sebuah ajakan kepada orang-orang yang jomblo, artinya pemuda yang tidak mau nikah ataupun wanita yang tidak mau menikah, di mana Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, sesungguhnya dalam daging yang kamu miliki ada sadaqah. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana ada sedekah bagi kami, sedangkan ini adalah lazah bagi kami, kenikmatan bagi kami, syahwat bagi kami, bagaimana ada pahalanya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah kalau kamu menyimpan daging yang kamu miliki itu dengan tidak akad, dengan tidak membayar mahar, tidak memakai akad yang benar, kamu akan diikob, kamu akan diazab, kamu akan mendapatkan fitnah. Qalu bala ya Rasulullah. Kalau begitu iya wahai Rasulullah. Ingat, dari daging yang kita miliki. Dan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, dhahaba ahlu dusur bil ujur, telah pergi orang-orang yang kuat, orang-orang yang banyak harta, mereka berperang dengan harta dan jiwanya, sedangkan kami orang-orang miskin. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa fi kulli sulamin min sulami bani Adam sedekah. Setiap persendian yang kita miliki ada sedekahnya. Wa fi budi ahadikum sedekah. Dan dalam daging yang kita miliki ada apa? Ada sedekah. Ini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maksiat memberikan pengaruh kepada tubuh. Yang dimaksud pengaruh di sini bukan dari sisi badannya menjadi besar ataupun badannya menjadi krempeng. Tetapi yang dimaksud apa? Al-quwah wal istita'ah was sabru, kekuatan dan istita'ah dan kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita akan mencoba sekarang poin yang terakhir, mengungkap pengaruh dosa secara terperinci terhadap pribadi individu muslim. Para ulama telah menjelaskan ada bahaya-bahaya maksiat, bahaya-bahaya dosa yang akan merusak kepada seseorang. Sangat banyak, dan kita akan menyebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, dosa akan menyebabkan orang dijauhkan dari ilmu. Dosa akan menyebabkan orang dijauhkan dari berkahnya ilmu. Qolal ulama, hirmanul ilmi. Kenapa dosa? Maksiat akan menyebabkan orang tidak diberkahi ilmu, tidak diberikan taufik kepada ilmu. Li'annal ilma nurun. Sebab ilmu itu cahaya. Maka ia tidak mungkin singgah pada tempat yang kotor. Maka ia tidak mungkin diam di tempat yang kotor. Oleh sebab itu ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pencari ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu harus berkumpul tiga unsur yang sangat pokok. Jadi para pencari ilmu orang yang mencari ilmu harus berkumpul padanya tiga unsur yang pokok. Yang pertama adalah al-ikhlas, bahwa orang mencari ilmu, orang mengajarkan ilmu ikhlas. Yang kedua, ayyatahalla bil akhli karimah. Yang kedua, para pencari ilmu mesti menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Sangat indah. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, pernahkah antum baca kitab Bulughul Maram? Pernahkah antum meneliti kitab Bulughul Maram? Al-Mu'allif bada'a bi kitabit thaharah, tsumma khatama bi kitabi al-Jami, Kitabul Adab. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyusun kitab yang bernama Bulughul Maram min Adilatil Ahkam. Maka beliau memulai dengan kitab thaharah, bab yang berkaitan dengan suci. Tetapi yang menjadi indahnya bahwasanya beliau mengakhiri kitab ini dengan Kitabul Jami, dengan kitab adab. Ini menunjukkan apa? Talibul ilmi, al-alim, al-faqih yan bagi ayyatahalla bi ahlakil karimah. Ini menunjukkan bahwa thalibul ilmi, orang alim, orang faqih mesti memiliki akhlak yang mulia. Jadi tidak dipandang kefaqihannya, tidak dipandang keilmuannya apabila dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, thalabul ilmi adalah mesti atba'ur rasul, ahlu sunnah. Bahwa thalabul ilmi mesti dia adalah pengikut sunnah, mesti dia adalah ahlu sunnah, yuhibu sunnah. Sebab ini adalah merupakan inti pokok dari ilmu. Al ilmu maqala Allah wa maqala rasuluhu. Ilmu adalah apa yang dikatakan Allah dan ilmu yang dikatakan oleh Rasul. Nah, maka para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam poin yang pertama ini ada satu gambaran yang wajib kita untuk mentadaburinya. Ingat bahwa maksiat, dosa itu akan menghalangi ilmu, menjadikan hajis, jadi menjadi penghalang bagi kita. Yang menjadi penghalang bagi kita, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan ini bahaya. Yang kedua, pengaruh dosa adalah hilmanu rizki. Bahwa pengaruh dosa akan menjauhkan orang dari rizki. Pengaruh dosa akan menyebabkan orang dijauhkan dari rizki. Allah Ta'ala berfirman, dalam ayat yang tadi, dalam surat An-Nahl yang tadi, menjelaskan kepada kita bahwa dengan sebab dosa diturunkan azab, kelaparan yang berkepanjangan, ketidakdamaian. Jadi rizki akan menjadi sempit, rizki akan menjadi susah. Di antara bahaya dosa adalah menjadikan orang asing kepada Allah dan menjadikan orang merasa jauh dirinya kepada Allah Ta'ala. Sebab tidak sedikit orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat dan bergelimbang dengan dosa, maka dia menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak akan menerima taubatnya. Dan di dalam dirinya terasa jauh kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan maksiat ini mungkin seseorang tidak mendapatkan lazzah, rasa manis dalam ketaatan. Jauh. Yang keempat, di antara bahaya dosa di mana pelaku maksiat akan merasa asing dari orang-orang yang baik. Tidak sedikit pelaku maksiat merasa berat kalau duduk dengan orang-orang yang baik. Kalau dekat dengan orang-orang yang baik, dia merasakan dirinya tidak pantas kalau duduk di seperti ini. Kalau saya berteman dengan si fulan tidak pantas. Sehingga semakin jauh, semakin terjerumus kepada maksiat. Kenapa? Terjadi dalam dirinya gharib. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini maksiat. Dan di antara pengaruh maksiat di mana Allah Ta'ala akan mematikan rasa malu dalam diri seseorang. Pelaku maksiat akan hilang rasa malunya. Padahal rasa malu adalah merupakan bagian daripada iman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haya'u syubatun minal iman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al haya'u khairun kulluh. Malu adalah bagian dari iman. Malu adalah semuanya baik. Dan Nabi SAW mengatakan di antara kalam para Nabi mengatakan, in lam tastahi fal'a masyikta. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Pelaku maksiat, ma indahu hayat. Pelaku maksiat sudah tidak punya rasa malu. Sehingga tidak ada lagi yang menghalangi dirinya untuk melakukan. Ataupun untuk menghalangi maksiatnya. Hilang rasa malunya. Dan di antara pengaruh maksiat adalah tud'iful ghirah wa tumituha. Dan di antara pengaruh dosa akan melemahkan ghirah, kecemburuan, dan akan mematikannya. Maksudnya ini tidak ada lagi ghirah mengingkari kemungkaran. Pelaku maksiat melihat kejelekan, melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat keburukan, tidak ada ghirah dalam hati ini. Dan ini bahaya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman, wa laisa wara'a dzalika khardalun minal iman." Apabila kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Apabila tidak mampu, maka dengan lisan. Apabila tidak mampu, maka dengan hati. Barang siapa yang tidak mengingkarinya dengan hati, maka seolah-olah hilang keimanannya. Jadi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini jelas ya, bahwa orang pelaku maksiat tidak ada ghirah. Wa min athari dzunub tud'iful qalb wa tumituhu. Dan di antara pengaruh dosa adalah akan melemahkan hati dan akan mematikannya. Hatinya mati, hatinya lemah. Kenapa? Sebab dijelaskan dalam hadis yang tadi, maka hati yang mana saja yang ia itu menerima terhadap subhat dan syahwat, maka Allah Ta'ala akan menulis titik hitam di hatinya. Sehingga tatkala orang itu terus menerus dalam maksiat, maka orang itu menjadi kelam hatinya, sehingga tidak mampu lagi memisahkan hak dengan yang buruk. Tidak bisa lagi dia mengingkari perkara-perkara yang buruk. Kemudian di antara bahaya maksiat, di antara bahaya dosa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa dosa ini akan memberikan pengaruh satu kepada yang lainnya. Jadi dosa apabila bertambah dosa-dosa, maka dia akan saling mempengaruhi dan memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud apa? Bahwa satu dosa akan mendatangkan dosa yang lainnya. Dalam sebuah hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ila jannah, wa iyyakum wal kadhib fa inal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nah. Hendaklah kalian bersikap jujur, sebab jujur ini akan mendatangkan amal-amal yang baik, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Dan hati-hatilah dari dusta, sebab dusta ini akan mendatangkan amalan-amalan yang buruk, dan setiap amalan yang buruk menyeret kita ke neraka. Dusta, jika orang berdusta dalam satu kaifiah, mesti dia berdusta dalam sisi yang lain. Kenapa? Sebab dusta itu akan terungkap manakala dia tidak berdusta dari sisi yang lain. Maka maksiat ini akan memberikan pengaruh kepada yang lain. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, disebutkan dalam sebuah cerita, dan ini itibar kepada kita. Ada seorang yang alim yang dipaksa untuk melakukan salah satu di antara tiga maksiat. Pertama membunuh, kedua menzinahi, Ketiga adalah minum khamr. Maka diceritakan bahwa si orang tersebut berijtihad. Kalau dia menzinahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan aib. Kalau dia membunuh, maka dia harus bertanggung jawab dengan orang yang dibunuhnya. Tapi kalau minum khamr, kata orang itu, berarti ini adalah selesai. Dia maksiat saja. Tetapi apa yang terjadi, dikisahkan dalam kisah itu, setelah dia minum khamr, maka dia berzina. Setelah berzina, maka dia membunuhnya. Ini memberikan apa? Satu gambaran kisah ini bahwa maksiat, ingat, satu maksiat itu bisa mendatangkan maksiat yang lain. Jadi mendatangkan apa maksiat? Yang lain. Riswah, sogok menyogok, korupsi dan sebagainya. Begitu. Dan sangat banyak-banyak lagi pengaruh maksiat sebagaimana dijelaskan para ulama. Tetapi saya meringkas contoh saja bahwa sesungguhnya maksiat akan memberikan pengaruh kepada individu seorang muslim. Yang terakhir, sebelum kita istirahat lalu soal jawab, maksiat akan memberikan pengaruh kepada kondisi situasi masyarakat. Saya akan mengungkap dan menjadi gambaran, semoga menjadi pelajaran bagi para pemimpin kita dan menjadi pelajaran bagi rakyat kita. Sesungguhnya setiap perkara yang menyelisihi Islam akan mendatangkan madharat. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat dua hadis yang sangat agung yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar. Di hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Hadis ini sangat indah untuk kita pelajari. Qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ba'da salat, dan kejadiannya waktu itu adalah setelah salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yal muhajirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yal muhajirun. Lalu Nabi sallallahu berkata, seperti saya kemarin katakan, menyeru kepada orang-orang muhajir. Qala khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna ma dhaharat al-fahishatu fi qaumin qattun hatta u'linu biha ilabtulu bit-tawain wal auja'i allati lam taqut bi aslafihim alladhi malaw wala naqasa qaumun al-miqyala wal mizana ilabtulu bis-sinina wa siddatil ma'unati wa jural sultani wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal baha'imu lam yumtaru wala naqaba qaumun al-ahda in ahdallahi wa rasulihi illa salatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah aw tahayyaru bihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ini perhatikan hadis ini. Abdullah bin Umar berkata, satu ketika kami bersama para muhajirin berkumpul. Lalu beliau menghadap kepada kami. Lalu beliau berkata, wahai segenap kaum muhajir, wahai segenap kaum muhajir, 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kalian tidak mendapatkan masa seperti ini, tidak mendapatkan kejadian ini. Kata beliau, ma baharat fahisyatu fi qaumin qattun, tidaklah perzinahan nampak muncul tersebar dari satu kaum sehingga seolah-olah mereka membiarkannya, melegalitasnya, kecuali Allah Ta'ala akan menurunkan kepada mereka penyakit kulit, penyakit taun, ataupun penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum sebelumnya seperti penyakit ain. Ini yang pertama kata Nabi SAW. Dan tidaklah kaum tersebut mengurangi timbangan, mengurangi takaran dalam perjualbeliannya, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepailitan, kesusahan dalam hidup, kesusahan dalam rizki, dan akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan tidaklah kaum tersebut menahan zakat harta-harta mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan dari langit. Kalaulah tidak ada semut, kalaulah tidak ada binatang, kalaulah tidak ada sapi, tidak ada kambing dan yang lainnya, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Dan tidaklah kaum tersebut melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan musuh-musuh kepada mereka. Lalu musuh-musuh tersebut mengambil apa yang ada di sisi mereka. Dan tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah atau meninggalkan hukum Allah, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan pertikaian di antara mereka. Ini hadis. Para pemimpin yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin dan segenap rakyat Indonesia yang dirahmati Allah Ta'ala, maka tidak ada kesenjangan yang berkaitan dengan politik, kesenjangan yang berkaitan dengan ekonomi, kesenjangan di antara masyarakat, terjadinya pertikaian, terjadinya permusuhan, terjadinya teralirnya darah, kesempitan dalam ekonomi, kesulitan dalam ekonomi, kemudian turunnya bencana, kecuali dosa yang kita perbuat. Ini hadis, bukan saya yang berbicara. Ini Nabi SAW, as-shadiqul masduq, seorang rasul yang tidak pernah berdusta dan tidak berdusta, mengatakan 5 perkara apabila ada pada satu kaum, maka Allah Ta'ala akan menurunkan 5 perkara. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidaklah umat ini melanggar peraturan Allah, meninggalkan hukum Allah, kecuali akan terjadi kesenjangan hidup. Kita akan ungkap sebagian yang kita lihat. Ketika umat ini tidak menunaikan zakat ataupun menunaikan zakat tidak seperti yang dituntun oleh syariat Islam, apa yang terjadi? Kesenjangan yang berkaitan dengan ekonomi, terjadinya pencurian dan sebagainya, ketidakadilan. Kenapa? Sebab banyak orang-orang yang kaya yang tidak memanage hartanya. Kenapa? Sebab Islam memanage harta lebih jauh dari sekedar pajak dalam Islam. Tentang zakat, bagaimana cara membagikannya, bagaimana kaidah membagikannya, bagaimana kaidah mengambilnya, diatur dalam syariat Islam dan sangat indah. Membagikan zakat tidak sekedar kita membagikan orang 100 ribu, tetapi membagi zakat mesti dengan kaidah di mana tujuannya adalah mengayakan orang miskin, diatur. Lihat bahwa riswah adalah akan merusak sistem kenegaraan. Riswah akan merusak sistem kehidupan. Riswah akan merusak sistem perekonomian. Bagaimana? Sebab riswah akan mendatangkan beberapa mudarat. Kenapa orang yang melakukan riswah dilaknat? Sebab riswah akan mendatangkan kerusakan. Sekarang orang jadi PNS dengan riswah. Sekarang orang jadi pejabat dengan riswah. Sekarang orang jadi pegawai negeri dengan riswah. Sekarang orang menjadi pegawai dalam sebuah perusahaan dengan riswah. Maka ini akan mendatangkan madarat. Kenapa? Kita ungkap. Sebab riswah ini pertama memberikan tugas kadang-kadang kepada orang yang tidak proporsional. Dan Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'a. Apabila sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Padahal dalam aturan Islam, orang yang berhak untuk bekerja dan orang berhak untuk dipekerjakan, al-qawiyul amin. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muadzin, ya Bilal, adzin, fa innaka anda sautan wa aqwa sautan. Wahai Bilal, kamu adzan sebab kamu paling enak suaranya dan paling keras suaranya. Lihat, dalam adzan aja harus proporsional. Wa qala Allah taala, inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling berhak dipekerjakan adalah orang yang profesional, memiliki kekuatan dan memiliki amanah. Maka riswah menyebabkan orang diberikan jabatan bukan pada profesional. Yang kedua, akan mengambil hak orang lain yang lebih layak. Mestinya si A yang diterima, mestinya si Fulan yang layak dari sistem, dari kemampuannya, dari latar belakangnya, dia mampu. Tapi kenapa dia tidak diangkat? Kenapa dia tidak mendapatkan kedudukan? Kenapa dia tidak masuk ke dalam perusahaan ini? Sebab dia tidak nyogok. Maka yang berhak dikepinggirkan. Terjadilah kedoliman. Usah. Ini riswa. Jadi maksiat ini akan merusak sistem kehidupan. Kita lihat yang lain, riba. Selama negara ini dan selama bangsa ini dan selama umat ini beramal dengan riba, maka tidak akan diberikan berkah. Sebab Allah telah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala akan membinasakan harta pemilik riba. Dan Allah Ta'ala akan mengembangkan orang-orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, sya'am aba, baik setuju ataupun tidak setuju ahli ekonomi sekarang, mereka adalah akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan seperti itu. Setuju ataupun tidak setuju, Allah Ta'ala yang menciptakan bumi ini, Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua, mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah, dibinasakan. Kenapa riba itu akan merusak sistem kehidupan masyarakat, akan merusak sistem kehidupan negara? Karena riba dibangun la alal adalah, la ala samaha, lakin ala dulmin, wala ahdil mali bigori hakin. Sebab riba sistem jual beli yang dibangun di atas kedoliman. Sistem riba adalah sistem perjual belian ataupun sistem pinjam meminjam yang dibangun di atas kedengkian satu kepada yang lainnya. Tetapi dalam Islam, al-qardu as-samaha, al-qardu al-birru, al-qardu at-tabarru. Tetapi dalam Islam, pinjam meminjam adalah sifatnya keleluasaan. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sistem yang rusak. Lihat, dalam sistem jual beli dalam Islam, kenapa Nabi SAW mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mukhabarah wa anil muhaqalati wa anil muzabanati wa antabi as-samratu qabla budu salahiha. Lihat ini kepada sisi Islam. Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang jual beli dengan mukhabarah, jual beli dengan sistem muhaqalah, jual beli dengan sistem muzabanah. Apa yang dimaksud? Mukhabarah yang paling gampang adalah contoh di kota ini, karena tanah yang sangat besar, luas. Ada orang sini yang punya tanah ratusan hektar, tapi sayang tidak bisa nanam. Datang orang Jawa, pandai nyangkul, pandai nanam. saya akan garap tanah antum 100 hektar. Ditanami sawit, kata orang Jawa. Maka sistem Mohobaroh dengan sistem seperti ini. Dari tanah yang 100 hektar ini dia berkata, tanah yang sebelah sana nanti kalau ditanami dan tumbuh milik kamu, hasilnya tanah yang sebelah sini nanti milik saya. Itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Sebab ini termasuk bai'ul mukhatarah, bai'ul darar, bai'ul jahalah. Sebab ini jual beli yang bahayanya besar. Kenapa? Mungkin tanah yang sebelah sana gembur sehingga sawitnya bagus, yang sebelah sini tanahnya tandus, sawitnya jelek. Maka akan menyesal salah satunya. Tetapi Islam mengajarkan apa? Bijuz'i minan nabatat, bijuz'i minan nata'id. Islam mengajarkan bagikan dari hasil semuanya. Maka itu akan tercipta keadilan. Kenapa tidak boleh menjual yang dinamakan dengan muhaqalah? Apa yang dimaksud dengan muhaqalah? Bai'ul hubbi au bai'il hintati fi sumbulihi. Di mana bai'ul muhaqalah adalah seperti kita berikan contoh di sini, menjual padi yang masih di tangkainya dengan beras. Kenapa? Sebab padi yang masih di tangkainya mungkin malam nanti ada, tiba-tiba ada tikus. Malam nanti tiba-tiba ada banjir. Malam nanti tiba-tiba ada hama. Habis, sedangkan dia mendapatkan beras yang banyak. Dilarang dalam Islam. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, manakala kaum muslimin ini keluar dari sistem, keluar dari syariat Islam, maka akan datang malapetaka dan bencana. Sebagai penutup hadis yang tadi, sesungguhnya yang semakna dengan hadis ini adalah banyak. Dan contoh-contohnya adalah banyak. Nabi SAW mengatakan, wahai kaum muhajirin, lima perkara yang aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kalian tidak mendapatkannya. Tidaklah satu kaum mereka melakukan perzinahan sehingga seolah-olah dilegalitas, diperbolehkan, kecuali Allah Ta'ala akan menurunkan kepada mereka penyakit kulit ta'un, ataupun penyakit yang tidak ada pendahulunya. Seperti apa penyakit ain? Nah, ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang telah menimpa kepada negara ini dan apa yang telah menimpa kepada rakyat ini? Adakah satu daerah yang tidak terkena AIDS hari ini? Adakah satu kota yang tidak terkena penyakit ini? Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada. Kenapa? Sebab apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, menjerus semuanya seperti ini. Maka kerusakan, walaupun ada di internet, terjadinya gempa dan sebagainya akibat korupsi, bukan. Bukan hanya itu. Tetapi kemaksiatan yang lain, terutama kesyirikan. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, apabila kaum tersebut mengurangi timbangan dan takaran, jual beli, maka Allah Ta'ala akan menurunkan, pertama, kehidupan yang sulit. Mencari harta menjadi sulit. Dan akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kedzaliman pemimpin, munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, merupakan ujian dari Allah kepada kita, disebabkan dosa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, barang siapa yang menginginkan muncul pemimpin yang adil, barang siapa yang menginginkan datangnya pemimpin-pemimpin yang adil, maka bukan dengan demonstrasi, bukan juga menjelek-jelekan di atas mimbar, tetapi kewajiban kaum muslimin adalah islahu nufusihim. Maka kewajiban kaum muslimin adalah membereskan dirinya sendiri, lalu membereskan keluarganya, lalu membereskan rakyatnya yang paling dekat. Maka Allah Ta'ala akan memilih pemimpin yang adil. Karena gambaran pemimpin yang adil adalah gambaran rakyat yang adil. Di dalam ayat Al-Quran, dan demikianlah Allah Ta'ala menguasakan sebagian orang zalim kepada mereka, yaitu rakyat yang zalim juga. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang saya katakan tidak bertujuan melegalitas kedoliman seorang pemimpin. Tidak. Sebab kewajiban ahli sunnah mengingkari dengan cara yang hak terhadap kedoliman seorang pemimpin. Hanya saja yang wajib kita pahami, bahwa setiap keburukan pemimpin adalah disebabkan dosa yang kita perbuat. Itu yang harus kita ingat. Lalu yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah satu kaum menahan harta-harta mereka, menahan sedekah-sedekah mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah, kecuali Allah Ta'ala akan mendatangkan musuh. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita mengatakan dulu, ada seorang penyanyi, tongkat pun jadi tanaman. Tapi kenapa apa yang kita miliki sekarang tidak ada? Katakanlah kita sebagai tadabur. Jeruk yang ada di Jawa Barat, di Garut, sekarang benihnya tidak ada. Yang dulu jeruk itu pernah ke luar negeri, sekarang benihnya ada di luar negeri. Bahkan orang sekarang berbicara tentang tamu lawak, hak petonya ada di Amerika. Dan orang kita baru membicarakan, ini milik kita sekarang, dulu milik kita. Apa yang menyebabkan seperti itu? Dosa yang kita perbuat. Sebab orang kafir akan mengambil apa yang ada di tangan kita. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, dan apabila para pemimpinnya, mereka meninggalkan kitabullah, tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan keburukan bagi rakyatnya. Itu apa? Terjadilah pertikaian, terjadilah kesenjangan di antara kita, disebabkan tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dari ini semua, dari pelajaran ini semua, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka apa-apa yang menimpa kepada kita dari musibah, malapetaka, bencana, itu disebabkan dosa yang kita perbuat. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita kembali kepada agama Allah, mengamalkan agama Allah, mengamalkan syariat Allah, dan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebagai penutup, sebelum kita beristirahat 10 menit, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Nuh, dan ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, memintalah ampunan kepada Rabb kamu, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang penuh dengan berkah. Allah Ta'ala akan memperbanyak keturunan kita dan memperbanyak harta kita, dan akan mengalirkan sungai-sungai, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan apabila kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan bagi rakyat Indonesia, jika ingin kembali kepada kemakmuran, maka yang pertama harus istighfar. Pertama adalah istighfar dari syirik. Kita melihat hari ini, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa ketika gunung meletus, ketika Merapi meletus, itu adalah peringatan dari Allah. Tapi kenapa sebagian orang malah sibuk memunculkan tentang kesyirikan? Ada 2 ekor sapi yang dikatakan keramat. Maka semakin datang murka Allah disebabkan kesyirikan. Apalagi dinisbatkan kepada orang. Padahal ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hanya diperintahkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita bertaubat dari setiap bid'ah, penyelisihan dalam melakukan ibadah kepada Allah yang tidak ada perintahnya. Dan yang ketiga, kita adalah beristighfar minadunub, as-sagair, wal-kabair, Dan yang ketiga kita beristighfar kepada Allah dari setiap dosa, baik besar ataupun kecil. Maka dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk sementara kita sampai di sini dulu pembahasan, dan 10 menit kita beristirahat, dan setelah itu kita bersoal jawab insyaallah.